Sekarang minum khamar. Minum khamar tuh masuk hukum hudud. Tidak. Apa aja? Lanjut. Larangan meminum minuman keras atau memabukkan. Minuman keras tuh khamar, bukan es batu. Terus. Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya arak dan sebagainya, hukumnya haram. Dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya. Yang membedakan kita dengan ayam itu apa? Akal. Semua yang ada di badan kita ini ada pada ayam. Bahkan ayam itu berlebih pula dari kita. Apa kelebihan ayam? Bulunya. Bisa dijual, namanya? Bulu ayam. Terus? Tiap-tiap minuman yang memabukkan diminum banyak ataupun sedikit tetap haram, walaupun yang sedikit itu tidak sampai memabukkan. Diminumnya satu teguk. Kau minum sedikit pagi. Mabuk? Ya enggak mabuk-mabuk kali lah. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram. Tetap haram. Kalian masukkan khamar ke dalam masakan. Sekarang banyak sekali masakan pakai khamar. Dimasukkanlah daging, potong-potong halus ke dalam kuali. Panaskan dulu kualinya. Setelah itu masukkan minyak. Setelah itu masukkan daging. Masukkan kangkung. Setelah itu baru siramkan khamar sedikit. Khamar melezatkan daging. Khamar menghilangkan bau amis. Khamar membuat dia menjadi renyah. Hukumnya haram. Oh, enggak apa-apa ustazah. Ini kan sedikit, enggak mabuk. Tengok biji mata kau ini. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Innamal khamru khamar. Wal maisir judi. Wal ansab menyembelih binatang untuk berhala. Wal azlam mengundi nasib. Rijsun najis. Min amali syaitan. Perbuatan syaitan. Fajtanibu jauhi. La'allakum mudah-mudahan kamu. Turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Orang yang minum minuman keras wajib didera lingkari 40 kali cambuk. Apabila dia ada saksi dua orang laki-laki atau dia mengaku sendiri. Annahu alaihi salatu wasalam jalada syariban bijari dataini. Nabi pernah mencambuk orang minum khamar 40 kali cambuk dengan pelepah korma. Tak ada pelepah korma sini, pelepah sawit. Kelepah kelapa. Kullu muskirin, bukan saja minuman, tapi suatu makanan yang menghilangkan akal seperti candu. Candu kurung ganja. Ganja. Pernah nengok pokok ganja? Dan lain-lain. Hukumnya juga haram karena termasuk dalam arti memabukkan. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan yang menjijikkan, yang buruk-buruk. Sekarang bukan cuman khamar dan candu. Bukan cuman khamar dan ganja. Sabu-sabu. Entah apa-apa lagi namanya. Dah. Sudah berapa udah? Zina. Habis zina, khamar, sekarang mencuri.